الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مجلس malam hari ini kita akan melanjutkan topik atau pembahasan terkait Ruzaiq bin Hamid Al-Qurashi beberapa waktu yang lalu. Di antara yang semakin mempersulit dan memperuncing al-fitan yang dimunculkan di tengah-tengah salafiyin di Indonesia dan semakin memberi peluang kepada orang-orang yang memunculkan fitnah di Indonesia, baik fitnah Al-Hajuri, fitnah Muhammad Al-Imam, atau fitnahnya Dzulqarnain, adalah datangnya beberapa orang dari luar negeri kita, baik dari Saudi maupun dari Yaman, yang ikut berbicara, ikut mentahdzir tanpa mengikuti jejak para ulama al-kibar dalam menangani qadaya atau permasalahan-permasalahan tersebut, seperti sifat ta'anni, sifat nasihat, tidak terburu-buru untuk memvonis. Ini yang kita dapati dari al-akabir. Ambil contoh fitnah Muhammad Al-Imam di Indonesia yang didukung penuh oleh Dzulqarnain dan yang bersamanya, semakin menguat, semakin meruncing permasalahannya ketika datangnya orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi, menerima berita-berita dari beberapa pihak di Indonesia tanpa ta'ani, tasabut. Ta'ani dan tasabut itu bisa dalam bentuk mana buktinya, mana rekaman suaranya, mana screenshotnya. Nah, seperti ini yang kita dapatkan dari Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah. Sekian permasalahan. Syekh Rabi tidak akan menerima penyampaian dari pihak manapun tanpa adanya al-wasaiq, bukti-bukti. Karena memang beliau hafizahullah ta'ala sudah terbiasa dengan cara seperti ini dalam karya-karyanya, mendapatkan kalam seorang ahlul bid'ah sampai kepada beliau perlisan, beliau cari mana buktinya, ada syekh di mana, tampil di mana, di bukunya dalam jilid sekian mana, dibaca, dinukil persis halaman sekian, jilid sekian. Kemudian misalkan tampil dalam bentuk suara di media massa, di media elektronik, ucapan Anda pada menit kesekian di rekaman ini, itu. Itu sudah terbiasa Syekh. Antum yang rajin membaca karya-karya Syekh akan mendapat itu. At-tathabbut. Kedua, tidak terburu-buru di dalam menilai dan memvonis. Biasanya didahului oleh upaya murosalah kepada pihak-pihak yang memungkinkan. Surat menyurat, sebagaimana sudah kita sebutkan dalam majelis-majelis yang lalu. Nasihat secara tertutup, ini kebiasaan beliau. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Namun munculnya orang semisal yang tadi telah disebutkan nama Abdul Hadi Al-Umairi, ternyata Indonesia ini salah satu tempat menampakkan kejahilan orang-orang yang jahil. Sekian kasus terjadi di Indonesia. Para pendukung Muhammad al-Imam di Indonesia menjadikan orang ini sebagai tameng. Orang ini yang berbicara di depan, mereka bersembunyi di baliknya. Orang ini yang berhadapan dengan asatidzah. Tidak jauh berbeda dengan Abdul Hadi al-Umairi dalam uslub dan cara-caranya adalah Ruzaiq bin Hamid al-Qurashi. Barakallahu fikum. Orang ini tidak memiliki sifat tasabbut, sifat ta'anni, pemilihan kata-kata yang lebih beradab. Kalau pembahasan ini sudah berlalu dalam beberapa majelis yang lalu, bagaimana Ruzaiq tidak beradab kepada Syekh Narabi, antum silakan dengarkan kembali penjelasan beberapa masyayikh, penjelasan beberapa asatidzah tentang masalah ini. Ana tulis kepada dia surat tertutup, terhormat, dengan sopan, semaksimal yang ana bisakan dalam dua kali risalah kepadanya. Bukannya, dan ana minta kalau antum dapati ada kesalahan dalam surat saya ini, tolong sampaikan. Dan itu ana ulang-ulang. Dan ana minta maaf jika ada yang salah. Nah, tapi tafadhol jelaskan. Wala surat balasan kepada ana, anta ya Luqman dalam alinia sekian mengucapkan begini, itu salah. Dalam halaman sekian paragraf ini antum mengatakan demikian, itu salah. Secara terhormat, tapi memang keumuman ahlul batil demikian. Falih al-Harbi ditulis oleh Syekh Rabi surat dua kali minimalnya, dengan sopan, dengan ilmiah, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukannya Falih al-Harbi menjawab dengan adab dan tertutup, jawabnya terang-terangan dengan penuh caci makian. Yahya al-Hajuri dinasihatin oleh Syekh Rabi sejak mungkin dari kalau terhitung sekarang 14 tahun yang lalu. Murid-muridnya gak ada yang tahu, bahkan masyayikh gak ada yang tahu bahwa Syekh Rabi menulis surat tertutup kepada yang hadir. Nasihat dengan ilmiah, dengan adab, ajakan-ajakan. Namun Hajuri memang tidak mau untuk itu. Sama juga sekarang ini fitnah yang terjadi. Syekh Muhammad bin Hadi dipanggil oleh Syekh untuk duduk, untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, mendatangkan data-datanya, tapi tidak disambut dengan baik. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam majelis-majelis yang lalu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Orang ini Ruzaiq datang berulang kali ke Indonesia, dan memang asatidzah enggak ada minat mendatangin dia, mendatangi daurahnya. Karena memang tidak ada nampak pada dia hal-hal yang bisa kita ambil sebagai faedah. Emosional, kata-katanya yang memprovokasi. Nanti akan saya bacakan beberapanya. Masyaikh yang kita undang ke Indonesia dalam kurang lebih 15 kali daurah, dalam keadaan para masyaikh ini keumumannya tahu tentang la'abnya beberapa duat, akadzibnya beberapa duat, tapi enggak ada satupun di antara mereka yang berbicara di majlis umum. Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari tahu salah satu duat di Indonesia dengan tegas mengatakan di hadapan kita, kadzab fulan hadzah, sayyi' fulan ini, berulang kali di majlis khusus. La akhlak wa la adab. Tapi belum pernah berbicara di majlis umum. Hanya sebatas asatidzah. Masyaikh kita masih berusaha memanggil dia dan menasehatinya. Tapi anehnya kita diuji, salaf ini diuji dengan munculnya dan datangnya orang-orang dari luar yang seperti ini. Saya akan sebutkan beberapa hal yang saya nukil dari ceramahnya, rekaman, bukan katanya, enggak, dari rekaman suaranya. Dan data-data yang ada di sini yang sudah dikumpulkan oleh asatidzah, ada screenshotnya, ini pada tanggal sekian, ini kata-katanya, ini dimunculkan pada channel ini, lengkap. Asatidzah telah didatangin oleh ikhwan di berbagai daerah atau ditemuin oleh mereka dan melaporkan. Tapi laporan-laporan itu sengaja disimpan oleh asatidzah karena asatidzah tidak bisa mendatangkan bukti suara atau tulisan. Dalam keadaan ikhwan-ikhwan yang mengabarkan kepada kita, orang-orang yang baik akhlaknya, jujur, dikenal berbuat banyak dalam dakwah ini, dikenal orang-orang yang berta'anni di bidang dakwah ini, bertahun-tahun teruji dalam berbagai fitnah demi fitnah, tetap istiqomah dengan izin dan pertolongan Allah tentunya. Tapi kita tidak kemudian serta-merta menerima begitu. Kita minta, antum ada buktinya tertulis? Waduh, itu disaksikan Ustaz oleh ikhwan saya berdua dengan wa'us, sulit kalau seperti itu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Hadza Ruzaiq dalam salah satu muhadharahnya di Indonesia kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu, saya tidak ingat persisnya, barakallahu fikum, dia ditanya dalam daurah tersebut oleh orang-orang yang sekarang sudah bersama dengan Muhammadul Imam, dan memang yang hadir di majelis dia orang-orang bermasalah secara manhaj. Hampir tidak ada satu ustadz salafi yang mengerti manhaj dan tahu seluk beluk uslub dakwah yang mau hadir di daurahnya Ruzaiq. Enggak ada. Illa orang-orang ma'rufin dengan permasalahan, bermakrufin dengan kadzib, dengan akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, semoga dalam majlis berikut-berikutnya kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa sebutkan insyaallah. Ini pelajaran penting, sejarah penting dalam perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia. Ambil pelajaran. Ke depan yang seperti ini, antum begitu muncul yang semisal ini, ingat apa yang telah terjadi yang lalu, yang lalu, yang lalu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, pertanyaan itu demikian tertulis, ya. Mal mauqif as-sahih ala al-muttahamin. Mungkin maksudnya al-muttahimina alaina annana dhalin munharifin. Enggak usah bicara nahwu ya. Ini memang demikian si pembaca. Ya, menyampaikan pertanyaannya. Kalau secara nahwu salah. Annana dhalin, yang benar annana balun munharifun. Ya sudah, biarkan aja. Nah, yang penting kita nukil apa adanya. Annana dhalin munharifin li'annana lam natakallam 'anil syekh Muhammad al-Imam annahu mubtadi'. Bagaimana sikap kita yang benar menyikapi orang-orang yang menuduh kami sebagai orang-orang sesat dan menyimpang. Perhatikan ya, ingat kata-kata ini, dhalina munharifin, ya. Dikarenakan kami tidak berbicara tentang Syekh Muhammad al-Imam dan tidak menyatakan dia sebagai mubtadi'. Jadi mereka tertuduh gara-gara sekedar tidak pernah berbicara tentang Muhammad al-Imam. Tertuduh sebagai dhalinam munharifin. Ruzek menjawab, kalau orang yang tenang ya, tahu ini masalah, pertanyaan ini ada problem di balik ini. Maka biarkan sudah ya Ikhwan, antum bisa mendatangkan bukti. Si penanya bisa mendatangkan bukti bahwa antum tertuduh seperti ini, dhalin munharifin. Ya Syekh, ini terjadi, mana buktinya? Seorang da'i ya, kalau Ruzek mau dikatakan da'i, tahu di balik ini ada sesuatu. Sementara ini adalah dakwah di Indonesia yang luas, yang besar. Dakwah ini di negeri kita dari ujung barat, dari Sabang hingga Merauke, telah dibina oleh asatiza dengan merujuk kepada para ulama. Ma'had demi ma'had berdiri, berjalan di sana durus, pelajaran, muhadharah demi muhadharah di masjid-masjid muslimin, daurah demi daurah, karya demi karya, media demi media dikeluarkan di negeri ini oleh salafiyin. Kalau orang yang mengerti nilai dakwah, dan saya tidak mengira Ruzek adalah orang yang mengerti, dia akan melihat betapa banyaknya salafiyin, pendidikan mereka dan seterusnya. Dia akan melihat ini pertanyaan ada sesuatu. Maka dia akan mengatakan, ada bukti. Kalau ada bukti mana? Saya mau coba bicara dulu. Saya mau coba bicara dulu, nanti mau saya rundingkan dan sampaikan kepada Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Masyaikh kita yang datang ke sini, kalau kita sampaikan tentang kondisi dakwah, mereka meminta, ada buktinya, ada screenshotnya, ada rekamannya, ada transkripnya. Demikian. Dan asatidah pun terbiasa menulis laporan penyampaian dengan data-data yang seperti itu. Ikhwani fiddin azdanillah wa iyakum. Kemudian Ruzaik menjawab kesana kemari ya, dalam jawaban ini. Kemudian dia mengatakan, alladzina hadzaru minal imam min Muhammad al-Imam wa min tilka as-sahifah al-maktubah adh-dhalimah qalil laysu katsir. Orang-orang yang mentahzir dari Muhammad al-Imam dan dari wasiqahnya yang zalimah itu sedikit, enggak banyak, kata dia. Minal ulama wa talabatul ilm, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan pelajar, enggak banyak. Fahal ala hadzal ilzam anna baqin nas dullal, apakah kemudian dengan ini setiap yang tidak berbicara tentang Muhammad al-Imam kita katakan sebagai orang yang sesat, berarti semua thalabatul ilm dan ulama itu kebanyakannya adalah dhalal? Perlu antum tahu tentang apa hakikat sebenarnya yang terjadi. Kemudian dia melanjutkan, lima tattahimuhu wa tahjuruhu wa anta lam ta'lam anhu, hadhihi ilzamat ahli al-bid'ah laysat ilzamat salafi abadan. Yang seperti ini, kenapa anda menuduh dia sementara anda tidak tahu tentang mauqif dia? Dia diam. Perhatikan, dia diam. Kenapa anda menuduh dia sebagai orang yang sesat? Cara-cara seperti ini adalah cara ahli al-bid'ah, bukan cara salafi. Wa illa laqulna bi anna as-salafiyyin fil 'alam al-islami alladhina sakatu waqtafu bi kalam al-ulama alladhina sakatu waqtafu bi kalam al-ulama annahum kulluhum dhullal. Kalau berdasarkan prinsip ini, kata Ruzek, maka kita bisa mengatakan bahwa seluruh salafiyin di dunia ini yang diam dan mencukupkan diri dengan tahdzir atau fatwa ulama terkait Muhammad al-Imam, mereka adalah dhullal. Enggak pernah ini dilakukan oleh asatidzah. Ana mau tanya kepada antum, di ma'had ini aja, di ma'had ini, antum pernah mendengar Ustaz Raifi atau Ustaz siapa lagi bicara di majelis ini tentang Muhammad al-Imam? Pernah? Lupa? Hah? Kulu ya talabatul ilm. Pernah? Ustaz Raifi menjelaskan tentang Muhammad al-Imam, mubtadi' dan seterusnya. Ana tidak pernah dengar. Antum? Atau semua ustaz di sini pernah berbicara? Siapa saudara yang hadir? Ana ingin tanya. Kulu ya ikhwan, ajibu. Nah, apa pernah ana secara pribadi Luqman bin Abdu mengatakan ustaz-ustaz di mat ini yang enggak mau bicara tentang Muhammad al-Imam berarti dia adalah balun? Abadan, hadza laysa min manhajina. Asatidzah di tempat lain, ustaz-ustaz kita tidak berbicara di majlis, di daurah, di darasnya tentang Muhammad al-Imam. Tapi kita tahu mereka ustaz-ustaz salafiyin, ahli sunnah. Nah, bahkan yang di Indonesia ini yang berbicara, menjelaskan, membacakan fatwa ulama dari kalangan asatidzah dan duat sedikit. Tapi muncul sekelompok orang, sedikit jumlahnya, sekelompok mudarrisin yang bukan hanya diam. Ruzek harus tahu ini. Kalau ente tidak tahu, tasabbut. Asatidzah selalu mengajarkan ta'anni, tasabbut. Jangan bersikap keras, jangan terburu-buru memfonis. Yang terjadi adalah muncul sekelompok orang sengaja menyebarkan tulisan-tulisan dari Ma'bar yang membela Muhammad al-Imam. Sengaja beberapa channel yang dia menjadi adminnya, menjadi musyrifnya, orang-orang dekatnya Ruzek ini, menukilkan ucapannya Muhammad al-Imam, Abdul Aziz al-Bura'i, dan beberapa syubhat yang membela Muhammad al-Imam. Beberapa channel mereka yang dimusyrifi atau diadmin oleh orang-orang dekatnya Ruzek menghimbau ikhwan untuk merujuk kepada orang-orangnya Muhammad al-Imam, memuji semisal semisal Abdullah Az-Zamari, Abdul Aziz Al-Bura'i, dari orang-orang yang muta'assibin di Muhammad al-Imam di Yaman. Dan sampai hari ini kita masih punya data itu. Orang-orang seperti ini yang kita bicarakan, yang tidak peduli kepada fatwa ulama. Ruzek mengatakan apakah? Apa kata Ruzek? Berapa banyak mereka-mereka yang diam dan mencukupkan dengan fatwa ulama? Ya, kata antum. Tapi banyak yang tidak mencukupkan fatwa ulama. Masih saja fatwa Syekh Ubaid, Syekh Rabi dibantah, dipelintir, disembunyikan. Malah yang ditampilkan adalah Muhammad al-Imam al-Bura'i, Abdullah al-Zamari, dan yang lainnya. Orang dekatnya Ruzek ini mengatakan, ini Syekh Abdullah al-Zamari, khatib ahli sunnah di Yaman. Ikhwan, dengarkan ceramah-ceramahnya. Aw bihadzal makna. Di saat ulama telah mentahdir Muhammad al-Imam, dan antum silakan ingat kembali tentang fitnatul wasiqah. Buat dokumen persaudaraan Muhammad al-Imam dengan Syiah Rafidah di negeri Yaman, dan isinya yang kata para ulama mengandung bukan hanya bid'ah, mengandung kekufuran-kekufuran. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, yang disikapi oleh asatidzah adalah dai-dai seperti ini di majlis-majlis, ya, dia menyebarkan atau melalui channel WhatsApp, ya, syubhat-syubhat terus. Itu pun dari mereka yang masih mungkin kita duduk dengannya, nasihat kita nasihatin, kita ajak dialog, ya, dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Jangankan orang yang sekedar diam, tidak mau berbicara tentang Muhammadul Imam, tetapi barakallahu fikum dia tetap mengikuti fatwa ulama. Bahkan murid-muridnya Muhammadul Imam, berapa orang asatidah yang sekarang sudah mengajar berada bersama asatidah salafiyin, muridnya Muhammadul Imam dan orang dekatnya Muhammadul Imam, pulang ke Indonesia, apa langsung kita sikapin, kita tahzir? Enggak, kita sambut ahlan wa sahlan, hayyakumullah. Dia ingin berdialog dengan kita, ana pingin bincang dengan antum Ustaz, ahlan wa sahlan, kita buka dialog. Nah, dan alhamdulillah dengan hidayah Allah semata, beberapa ustaz-ustaz itu memang nampak dari akhlaknya, dari kejujurannya. Saya tanya, antum menyaksikan di makbar bahwa dia mengucapkan begini? Iya Ustaz. Enggak, enggak, maksudnya beliau, ana enggak tanya maksudnya Muhammad Imam, pernah mendengar enggak? Maksudnya urusan dia. Iya, jujur. Alhamdulillah. Sekarang termasuk asatidah kita afadil. Berapa sudah muridnya Muhammadul Imam yang bersama kita? Asatidah itu enggak sembrono. Asatidah itu terdidik, ya. Ustaz-ustaz kita, tanpa disebut satu persatu nama mereka, asatidah afadil. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, namun Ruzaik membuat suasana semakin panas di Indonesia. Di antara yang dia ucapkan, mungkin antum pernah mendengar apa yang namanya suluh di Jakarta sebelum suluh di Madinah. Nah, suluh di Jakarta antara kita asatidah dengan pihaknya Ruzaik dan Dul Akmal. Ya, Ruzaik menampilkan diri seolah-olah utusan. Lalala, dia sumber masalah. Perlu antum ketahui, sumber masalahnya adalah Ruzaik. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sebelum saya bercerita tentang apa suluh itu sebenarnya, perlu diketahui bahwa di antara yang diucapkan oleh Ruzaik dalam beberapa daurahnya dia datang ke Indonesia 2 atau 3 tahun yang lalu, di antara yang dia katakan tentang asatidah, tentang kita, ini sekali lagi ini transkrip ucapannya. Qala wa la syakka anna ba'da hadzal jawab ala hadzal su'al, tidak diragukan lagi bahwa dengan telah terjawabnya pertanyaan ini yang sebelumnya, anna ulaika al maftunin, ya. Kalau Ruzaik jangan bicara nahwu, ya, sekali lagi afwan, kalau Ruzaik jangan bicara nahwu, dhaif bil marrah, ya. Dhaif bil marrah. Kalau Syekh Muhammad dalam salah satu tahdzirnya terhadap masyayikh kita yang dijulukin su'afiqah, dikatakan la yuhsinu qira'ata satrain, orang yang tidak bisa membaca 2 baris saja, ini enggak boleh berbicara, ini orang-orang bodoh, ketika mentahdzir su'afiqah. Kalau Ruzaik bukan hanya tidak bisa membaca 2 baris, setengah baris enggak mampu berbahasa dengan baik. Silakan bagi thalabatul ilm, ya, yang bisa dan mengerti mentelaah ucapan dia. Tapi kalau antum cukupkan dengan penjelasan asatidzah dan beberapa masyayikh di Madinah, antum sibukkan dengan thalabul ilm. Anna ulaikal maftunin, ya. Sayaqulun bi anna hadzal jawab murawagha wa satadhkurun ma aqulu lakum, bahwa jawaban yang ini tadi, orang-orang al-maftunin yang dimaksud kita, nanti akan kita tahu nih apa yang dimaksud kita, bahasanya lihat provokasi. Masyayikh kita enggak bicara gitu. Masyayikh kita di majelis umum tentang pihak-pihak yang menyelisih kita menahan diri dan menahan lisannya. Saya qulu nabi anna hadzal jawab murawaghah, bahwa jawaban ini sekedar apa? Upaya menghindar dari hakikat permasalahan sebenarnya. Nah. Walakin bainana wa bainahum al-julus 'indal ulama fil Madinah. Tapi akan urusan kita dengan mereka, ya, dengan kita adalah majlis di hadapan ulama di Madinah. majlis di hadapan ulama. Nantang-nantang untuk bermajlis di depan ulama. Tidak demikian, sampai dengan cara yang ada, tulis ayyuhal asatidza wa nahnu nuhibbukum wa antum du'at. Ya. Najlis insyaallah indal ulama wa antum insyaallah turidunal khair. Bahasa-bahasa yang sopan dan adab. Bukan demikian caranya. Kemudian dia lanjutkan, idza kunna hunaka yahrubun wa qad harabu miraran wa lam yajlisu. Kalau ketika di Madinah saja mereka telah lari tidak mau duduk di hadapan masyayikh, maka sungguh mereka telah lari berulang kali dan tidak mau bermajlis. Kadzib hadza, hadza kadzib. Kapan kita di Madinah pernah lari? Kapan? Asatidah melihat ini tersenyum mereka. Betapa mudahnya Ruzaik berdusta. Anak kalau ceritakan kasus demi kasus yang terjadi di Madinah terlalu panjang majlis dan menuntut waktu kita yang lebih banyak. Nah, tapi cukup dengan satu kata, qul hatu burhanakum ya Ruzaik. Datangkan bukti bahwa kami lari tidak mau bermajlis. Dan sudah berapa kali terjadi majlis di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi di masjid Badr Utaibi. Ya. Ketika itu saya dan Ustaz Komar diminta untuk datang ke Madinah dari Mekah, kemudian duduk dengan Dzul Akmal dan Wildan di Masjid Badril Utaibi, di masjid yang biasa Syekh Muhammad sholat. Maka terjadilah majlis, saya datangin, saya penuhin. Dalam keadaan saya tahu Syekh Muhammad itu sangat membela Dzul Akmal, tapi saya hadapin itu. Terjadilah majlis di tempat itu dari ba'dal asr hingga menjelang maghrib, kurang lebih satu jam. Disaksikan oleh Al-Akh Abdus Samad Al-Hulandi dari negeri Belanda. Nah, di majlis itu ya, saya ingin ceritakan di waktu yang lain apa yang terjadi di majlis itu. Tapi sekarang bukti bahwa saya penuhi panggilan itu. Kemudian Syekh Muhammad menulis undangan, undang kita, asatidah yang bersama kita, dan juga sisi yang lain, Dzul Akmal, Dzul Qurnain, dan orang-orang MLM yang sekarang ini, untuk berjumpa di hadapan beliau. Maka saya sebarkan undangan tersebut karena diamanatkan kepada saya pada tahun 2012, yakni 6 tahun yang lalu. Maka pada bulan Ramadan kami berangkat umroh bersama-sama asatidah, kurang lebih 8 atau 9 ustaz, dan di pihak mereka juga kurang lebih jumlah yang sama. Sesampainya di Madinah, Syekh Muhammad ternyata tidak ada di tempat. Dikabarkan kepada kami Syekh Muhammad ada di provinsi Jazan. Maka ditelepon oleh salah satu masyayikh, ya Syekh Muhammad, para da'i dari Indonesia telah berkumpul di Madinah, telah datang, tafadhal. Syekh Muhammad menjawab, saya tidak bisa. Ya Syekh, mereka datang ke sini sudah, ana enggak bisa. Mereka datang memenuhi undangan antum. Tetap Syekh Muhammad tidak mau. Ya. Perlu antum tahu, berangkat ke Saudi itu bukan kayak kita beli tiket. Ya, booking Surabaya Jakarta, selesai urusannya. Mau berangkat ke Saudi itu kita harus menyiapkan visa umroh. Ya, kalau dapat visanya. Kalau enggak dapat. Kedua, kita harus mencocokkan waktu. Asatidah masing-masingnya punya jadwal-jadwal. Di bulan Ramadan, pihak sana mereka, pihaknya Dzul Qurnain juga demikian. Mencocokkan waktu. Bukan perkara yang gampang berangkat ke Saudi. Jangan berbicara biayanya berapa. Sampai asatidah melobi para muhsinin. Berangkat sampai di sana dengan enteng. Syekh Muhammad mengatakan, saya tidak bisa ada di Jazan. Jazan Madinah itu sekali terbanglah. Jakarta Surabaya katakan. Silakan datang Syekh, ini kita datang dari Indonesia jauh-jauh. Dan itu undangan antum. Diserahkan kepada saya Luqman Ba'addu dan saya sebarkan kepada mereka. Dan sekarang mereka datang. Subhanallah ya ikhwan. Saya yakin kalau seorang merasakan nilainya dakwah dan nilainya para da'i-da'i salafi datang apalagi dari negeri jauh, tinggal antum terbang wahai Syekh Muhammad hafizakallah. Kami tunggu sehari dua hari tidak muncul, tidak terwujud di Madinah. Akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan beberapa masyayikh melobi syekhuna wa alimuna wa abuna Rabi bin Hadi al-Madkhali. Enggak ada janji kita dengan Syekh Rabi. Syekh ini sudah terlanjur datang mereka ke Indonesia. Mereka punya problem. Ahlan wa sahlan. Orang yang sering sekarang dikatakan Syekh sudah tua, Syekh sudah ini, tapi kokoh, tangguh, peduli, hikmah, penuh kasih sayang, ilmiah. Maka berangkatlah kita ke Mekah. Grupnya Dzulqarnain juga demikian. Berjumpa di Syekh Rabi. Duduk dalam sebuah majlis kurang lebih satu jam seingat saya. Di majlis itu mau didamaikan. Tapi bukan damai, ya sudah-sudah peluk-pelukan ya, lupakan yang lalu. Enggak. Syekh Rabi memberi kesempatan masing-masing untuk menyampaikan datanya. Maka asatidah menyiapkan data. Dibacakan di hadapan Syekh, dibuka dialog masalah ini. Selesai masalah ini, data kedua. Dengan lengkap wasaiknya. Ya. Barakallahu fikum. Buka masalah kedua, terjadi dialog lagi. Syekh menjawab dan memutuskan. Selesai, pindah ke masalah ketiga. Masing-masing mengungkapkan ininya, Syekh memutuskan. Begitu seorang yang merasa sayang kepada anak-anaknya dalam dakwah ini, bertanggung jawab. Selesai itu baru sudah antum ikhwan, ta'akhaw fima bainakum. Silakan antum bersalaman dan berpelukan, kata Syekh. Bukan awal ketika mau disampaikan sejak awal, Syekh saya punya catatan. Enggak, sudah cukup, tutup. Enggak. Syekh nang fadhal, silakan. Apa? Ya Syekh kami. Ya apa? Silakan. Begitu as-suluh itu terjadi, ilmiah dibahas. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Ruzaik mengatakan, wa indakum, di sisi kalian di Indonesia, di tempat kalian di sini di Indonesia maksudnya, fi hadhil bilad, mutawalli kibar hadhil masail, yang berperan dalam permasalahan-permasalahan besar ini, fitnah-fitnah yang terjadi ini maksudnya, Luqman ba'abdu yudkhilu fi adhan adba'ihi asya ajiba wa gharibah. Wa hadha ar-rajul sa'aquluha sariha, ini di depan umat ya ikhwan, di muhadharah. Wala dia pernah tahu muka ana, wala pernah duduk. Kemudian dia mengatakan, wa hadha ar-rajul sa'aquluha sariha thabata 'indi fil madinah annahu kadzdzab. Maka ketika suluh di Jakarta di hadapan Syekh Khalid dan Usama Al-Amri, ya, dihadiri juga oleh Dzul Akmal, mau memulai majlis menjalankan di atas prinsip yutwa wala yurwa, permasalahan-permasalahan yang lalu digulung saja tanpa diriwayatkan, maksudnya tutup buku, buka lembaran baru, itu maksudnya. Ana bilang la. Ana katakan kepada Ruzaik, ya, ana tidak memegang rekamannya, ya, tetapi dihadiri oleh nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ana bilang, kaifa yutwa wala yurwa waqad qila fi Luqman. Ana sampaikan langsung, ana hadapkan ke Ruzaik wajhan bi wajhin, ya, waqad qila fi Luqman indahu asya ajiba wa ghariba adkhalahu ala adhan atba'ihi. Ma hiya al asya al ghariba wal ajiba ya syekh, qul li hatta yatuba Luqman. Apa itu, mana itu yang ghariba, yang ajiba, yang Luqman masukkan, doktrinkan kepada benak pengikut-pengikutnya. Begitu pakai bahasa pengikut, bukan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Ini bahasa bukan orang yang baik. Syekh Rabi enggak demikian berbahasa. Anak kata, mana hat? Lala khalas ya Luqman, yakfi, kita tutup lembaran yang lalu, kita buka. La kef. Ini sudah tersebar. Wa Luqman indau asya ghariba ajiba. Hat. Nah, kalau Syekh Rabi enggak gitu. Kalau Syekh hendak menasihati orang, nih, antum pernah mengatakan begini, begini, begini. Antum pernah bersikap begini. Tub ilallah, benar enggak? Nah, kalau enggak benar, bantah. Ana tantang dia, had mahyal asya'al ghariba ya Syekh. Setidaknya Luqman bisa bertobat. Wa kaifa yutwa wa la yurwa? Wa qatila fi Luqman innahu sabata 'indi fil madinah annahu kadzdzab. Telah disebutkan tentang Luqman, bagaimana mau dilipat dan digulung lembaran lama kita buka lembaran baru, sementara telah dikatakan telah tetap di sisiku di Madinah bahwa Luqman adalah kadzdzab. Had mahiyal akadzib alladzi kadzdzaba biha Luqman hatta yatuba ila Allah. Apa itu kedustaan-kedustaan yang Luqman berdusta dengannya hingga bisa Luqman dengan itu bertobat kepada Allah? Lala khalas ya Luqman, yadzi insyaallah kita mau suluh. Syekh Rabi berwasiat suluh. Naam, wasiatnya Syekh Rabi ala ra's, kita hormati di atas kepala kita. Tapi had N. Kosong. Di tengah majlis itu tiba-tiba Ruzek mengatakan, minta izin kepada Syekh Khalid dan Usama Al-Amri dan yang hadir, ana setelah ini minta izin kepada antum semua, ingin berjumpa khusus dengan Luqman Ba'abdu saja berdua, tanpa yang lainnya. Syekh Khalid bingung, apa ini? Tolong izinkan ana. Maka keluarlah saya dengan dia dari kamar pertemuan menuju ke kamarnya Syekh Khalid di Jakarta. Saya pikir ada wasiat khusus, saya pikir ada sesuatu yang mau disampaikan, tidak pantas disampaikan di depan umum karena itu aib, atau mungkin ada pesan-pesan dari Syekh Rabi secara khusus kepada saya, tidak boleh orang lain tahu. Ternyata apa? Di kamar itu berdua dia bicara, ya Luqman, kullu ibni Adam khatta, ya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nah, setiap anak manusia itu berbuat salah ya Luqman, dan sebaik orang-orang yang salah adalah bertobat. Ana minta maaf kepada antum dan peluk ana. Dalam hati ana, hadza jaban ar-rajul jaban. Keluar dari sana Syekh Khalid tanya, apa yang dia bicarakan? Enggak ada kecuali minta maaf. Minta maafnya pun enggak berani terang-terangan. Dimulai dengan kullu ibni Adam khata. Ini orang tidak bertanggung jawab ayuhal ikhwah. Tentang Ruzek ini masih ada cerita berikutnya. Namun kesimpulan yang ada, orang ini bukan orang berilmu. Orang ini adalah orang yang provokatif dalam pembicaraannya, memprovokasi khilaf-khilaf yang terjadi, sampai khilaf Sahafiqah yang sekarang terjadi dan sudah dibacakan kepada antum tulisan dia yang saya tunjukkan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membacanya dan marah Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Dan antum semua sudah tahu bagaimana adab dan kedustaan dia, dia tulis dengan tangannya sendiri dan sudah dibahas oleh masyayikh kita. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah di majlis berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.